Apakah seorang melakukan safar dari Balikpapan ke Surabaya dalam keadaan dia mampu berpuasa lalu dia membatalkannya, dibolehkan atau dia harus mengqadha atau bahkan membayar kafarah? Contohnya pengantin baru yang melakukan perjalanan dari Balikpapan ke Surabaya, setiba di Surabaya maka dia mendatangi istrinya. Iya. Ya. Kita telah menyebutkan tadi bahwa sepakat para ulama, orang yang musafir boleh membatalkan puasanya walaupun dia mampu untuk berpuasa. Nah, namun kita sebutkan bahwa yang afdal bagi dia untuk berpuasa. Sehingga kalau dia musafir, diperbolehkan bagi dia untuk membatalkan puasanya dengan cara apapun. Apakah dengan makan atau dengan mendatangi istrinya. Nah.